saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan enggak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu enggak pernah tertarik. Enggak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, "Wallahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khud itu laminan nasihin. Wallahi, pakai kata wallahi." Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu. Sekarang sudah bilang boleh katanya. Nah, karena kata pakai wallahi, kata Nabi Adam, "Fa wallah wa izzatika ya Rabbi, ma dzanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban." Ini dawuh Nabi Adam. Adam kuwi tak kandhani kok ora nurut alasane apa? Terus Adam atau tempengiran wa izzatika, demi kehormatamu ya Allah, "Fa wallahi ma dzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban." Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau kemudian dia dusta. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmane Mbah Mun? Andaikan saya punya teman biasa bodoni saya. Wis biasa bodoni saya, nipu saya. Terus bilang gini, "Gus Mbak, nanti timbali Mbah Mun." Dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak? Enggak, pasti saya langsung meskipun ya dibodoni. Karena saking wibawanya Mbah Mun, sehingga saya enggak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nah, Nabi Adam saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita disebut wawohi. Allah sekarang ngalalkan itu, sudah tidak pikir panjang. Karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatut nama Allah kemudian dia dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati, juga kita hormati bersama, wonten Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab, wonten Habib Ali bin Ibrahim, Habib Husain bin Ibrahim, beberapa pengurus PSG maupun Baitul Quran, semua ada Ustadz Arifin, Ustadz Ali, semua yang saya hormati, para hadirin yang saya hormati, juga semua demonstran ini yang saya hormati. Saya ini kata orang banyak itu punya fan banyak, sebetulnya ini korban orang banyak. Karena ngaji Quran itu sulit, mereka enggak mau ngaji, pasrah sama Pak Quraisy, pasrah sama Gus Bak, terima mateng. Jadi ini kenakalannya Muhibbin. Dulu korban seperti ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau sahabat ingin masuk surga itu ya gak suka ngamal yang berat-berat, juga gak suka. Minta saja ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya minta satu hal." "Apa?" "As'aluka murafaqataka fil jannah." "Saya minta supaya jadi teman engkau di apa?" "Surga." Tapi yang jelas Nabi tidak jawab secara gratisan. Nabi ngendikan, "Fa'ainni ala nafsika fi kasrati sujud." Kamu membantu saya, kamu harus memperbanyak apa? Sujud. Jadi kalau ada kiai dimintai, "Saya ingin di surga sama engkau kiai," itu enggak boleh gratisan, harus "Fa'ainni ala nafsika fi kasrati sujud." Tapi saya ini punya ajaran yang sebetulnya agak sesat tapi masuk akal. Ini saya mohon, karena saya memang punya bapak yang seneng guyon, punya Mbah Mun kiai saya juga seneng guyon. Karena beliau katanya gini, "Nak kiai ra guyon kok dianggap gak bahagia. Sake panitia dikira kurang sangu," katanya. Sehingga ajarannya beliau-beliau memang sementara wong Islam wis pokoke guyon ketok bahagia dengan Islamnya, bahagia dengan Tuhannya, bahagia dengan nabinya. "Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah." Lah bahagia paling gampang ekspresinya nggih guyon niku. Ngetokno di Alphard ndak repot. Ngetokno di dhuwit akeh ya ndak repot, nak guyon nak murah nggih. Itu beberapa sahabat itu saking cintanya Nabi, itu cara berpikir kayak teman saya. Teman saya itu sering nasihatin saya, "Gus, aja soleh nemen-nemen. Engko nak ning swarga mari bareng Mbah Mun sungkan," katanya. Jadi kalau terlalu soleh kan surganya sama guru-guru kita, kan gak enak itu. Kalian kalau di surga kan gak kebayang mesti polahnya kayak apa gitu. Lama punya istri gak cantik, di sana apa? Cantik. Nah itu kalau jejer guru kan sungkan gitu. Jadi makanya kata teman saya, soleh pas-pasan ya Gus Ben, suarga ini enggak sama siapa? Mbah Mun katanya, sungkan katanya. Nah ternyata pikiran itu juga ada di sahabat. Ya Rasulullah, saya puas-puaskan melihat engkau di surga. Kenapa? Saya enggak mesti masuk surga. Kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan. Jadi para sahabat ya sadar, kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan. Tapi pelajaran yang kita bisa terima adalah bahwa semuanya itu harus ada amal kita. Sehingga Nabi ngendikan fa'ini ala nafsika bikasrotis sujud. Maka tolonglah saya untuk mengabulkan permintaan kamu dengan memperbanyak apa? Sujud. Saya akhir-akhir ini sering kampanye tentang sujud. Caranya gimana? Ini sekaligus untuk anak-anak PSQ utamanya karena yang mengkaji Quran. Kata ulama, mentahbib ya, menyenangkan orang kepada Allah itu butuh bayinah. Bayinah itu logika yang kebenarannya itu cara Jawa itu jelas welo-welo, sangat jelas. Namanya al-bayinah. Saya ulang lagi ya, namanya apa? Al-bayinah. Sehingga dengan logika itu orang yang kafir saja menjadi mukmin, yang fasik menjadi soleh. Yang soleh bila ilmin menjadi soleh bil ilmi atau bil hujjah. Itu yang disebut Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa itu rasulun minallah yatlu suhufam mutahhara. Jadi kemampuan argumentatif itu yang harus kita bela-belain. Saya di sini sangat terhormat karena saya bisa matur di depan Pak Kures. Saya dulu sering baca buku-buku beliau. Jadi saya enggak mungkin jadi pesaing beliau karena saya ini saya ngidolakan beliau. Jadi enggak mungkin jadi pesaing beliau. Tapi kalau mutammim ikut menyempurnakan keinginan besar-besar beliau mewujudkan Islamiyah wasatiyah, insya Allah diminta atau tidak diminta harus kita bantu. Harus apa? Nah, bayinahnya apa? Bayinahnya begini. Bayinah itu satu argumentasi yang jelas begini. Ada seorang ekstremis itu, singkat cerita mau ngebom tempat-tempat maksiat. Yang maksiat ini orang-orang Islam juga. Tapi saya tidak nuduh sampean, pokoknya orang-orang Islam juga. Ya. Terus ditanya sama orang yang Islam moderat. Andaikan mereka nanti mati dalam keadaan demikian, aina masiruhum, lalu mereka kemana? Ya ilan nar, karena mati dalam keadaan maksiat. Terus ditanya sama yang moderat tadi, moderat soleh maksudnya, bukan moderat liberal, moderat soleh. Karena orang kadang salah paham, moderat itu pikirannya terus liberal, enggak, moderat soleh. Terus kata si moderat tadi, akana dzalika muradan nabi, apa umatnya masuk neraka itu yang diinginkan nabi? Kaget si ekstremis tadi, kebetulan ini ekstremis yang masih mau mikir. Terus, enggak, itu enggak yang digendaki Nabi. Kalau gitu ya jangan, kita tunggu tobatnya, kita proses bersama supaya mereka mau tobat. Karena dukhuluhum annar itu enggak muradan Nabi. Tidak yang digendaki Nabi Muhammad SAW. Nah cerita seperti ini tentu ada padanannya. Padanan itu artinya kias ya, kias dalam hadis sahih. Saya yakin hadis itu sahih. Kalaupun itu do'if itu yata ayyadu bifatwal ulama. Menjadi kuat karena banyak ulama yang fatnakan seperti itu. Saya pastikan itu diriwayatkan Qadhi Iyad dalam kitab Asyifa. Juga diriwayatkan Ihya. Juga diriwayatkan di Hayatus Sahabah. Di situ ada sekian sanad. Sing yukawi ba'duhu ba'dur. Kenapa ini saya utarakan? Karena di kota itu sanggerana hadis itu takok nasokhet orang. Kadang sing takok ya tidak paham itu. Maca kitab raisa kok takok sokeh tauran. Yang ditanya juga aneh. Terus berusaha jawab. Padahal kadang ya enggak bisa juga jadi. Di hadis itu ada penjelasan begini. Ada seorang Arabi. Arabi itu orang Bedui lah, orang yang kurang peradaban. Minta sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu enggak orang kaya, Nabi enggak jutawan, enggak hartawan, dikasih. Mungkin kalau uang sekarang mungkin 50 ribu atau berapa. Orang itu gerutu. Gerutu segerutu-gerutunya. Nabi kok pelit gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya sahabat ini merasa enggak nyaman, ingin, karena ini Arab ya, ingin mengadili ini. Saya membahasakan mengadili itu ya enggak ada Arabnya, karena kadang ada riwayat misalnya, fahamma ayyadribuhu, nanti juga repot, ayyatuluhu juga repot. Makanya kalau ke Jawa, itu kadang maknani bahasa Arab itu bingung. Dan memang baik bingung daripada enggak bingung. Karena kalau yang enggak bingung itu keliru pede. Misalnya, jika istri kamu agak rewel, itu begini-begini. Terus ada kalimat wadribuhun, maka pukullah. Itu kalau orang enggak bingung langsung diterjemah mukullah, nanti dilaporkan Komnas HAM gitu. Tapi kalau yang bingung itu akhirnya tatalluq mencari-cari. Ternyata di semua tafsir disebut dorban ghairu mubarikhin, ya mukul tapi yang tidak menyakiti. Jadi kekeliruan itu pasti dimulai orang-orang yang enggak bingung. Jadi ilmunya enggak cukup, akhirnya enggak bingung. Bingung itu penting. Loh betul. Enggak ada orang alim kecuali dari bingung. Karena orang alim itu enggak bisa pede. Karena referensinya banyak, kemungkinan-kemungkinannya banyak. Sehingga mesti pikiran pertama kalau ada lafad, ini maknawi apa lafzi? Ini mahmul apa enggak? Ini mansuh enggak? Ini muqayyad mutlak enggak? Ini sekaligus jadi pusat Quran, jadi supaya teman-teman memang seperti itu. Kata wadribuhun, maka pukullah. Sama saya ingat betul ketika Pak Quraisyah menulis di Membumikan Al-Quran tentang alak. Itu kalau orang ahli embriologi, dimaknani alak segumpal darah itu mesti tertawa-tawa, karena enggak ada dalam proses embriologi orang lewat proses segumpal apa? Darah. Tapi kalau alak itu madatul kalimah dari kata aliko ya'liku alakon, sesuatu yang menempel, jadi zigot yang berhasil menempel di dinding rahim itu yang jadi anak. Itu ya normal saja, memang itu terjadi. Ya barokahnya bingung tadi. Atau alak dimaknani segumpal darah tapi min haitsul jinsiyah. Artinya haitsul jinsiyah itu sejenis ini. Jadi bukan di proses embriologinya tapi di jenisnya. Supaya orang tidak sombong diistilahkan min alak. Tapi maknanya min jinsil alak. Bukan alaknya tapi jenis alak. Itu kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau sedang bully manusia yang sombong-sombong itu. Kamu kok sombong? Kamu itu keluar min makhrajil bali marroten gitu. Supaya orang enggak sombong itu disilakan manusia itu yakhruju min makhrajil bali apa? Marroten. Kan kamu keluar dari makhrajil bali berapa? Dua kali kan? Minar rajul lewat penis, terus nanti lahir juga lewat min makhrajil bali. Jadi untuk mengadili manusia supaya enggak sombong diistilahkan keluar min makhrajil bali marroten. Nah mungkin alak kalau maknanya segumpal darah itu maknanya jenisnya seperti ini. Kenapa kamu sombong? Jangan digugat tentang itu proses embriologi. Kalau itu tidak ngalami itu. Jadi akhirnya barokahnya bingung itu alak dari proses embriologi maknanya apa? Aliko ya aliku alakon, sesuatu yang apa? Nempel, yang sukses nempel di dinding rahim. Tapi dari segi jenis mendidik tawadu, mendidik khofdul janah lil mu'minin, mendidik adzul wal ingkisar, rasa hina, itu dengan makna tadi. Saya teruskan. Si Arabi tadi karena dikasih 50.000 ngerutu. Ngerutu terus akhirnya Nabi memanggil Arabi tadi karena mau dipukulin sama sahabat. Enggak tahu mau dipukulin atau mau dibunuh enggak tahu, pokoknya dikerasin tadi. Makanya enggak usah diterjemah. Kalau diterjemah nanti jadi bingung. Terus akhirnya dibawa sama Nabi, diajak masuk, dikasih banyak sama Nabi. Kasih banyak, ditanya sama Rasulullah, kamu sudah puas ya Arabi? Sudah ya Rasulullah. Hebatnya Nabi apa? Kamu harus menjelaskan ke semua sahabat saya kalau kamu sudah puas. Karena tadi kamu ngomong yang bikin sahabat saya dongkol. Terus sekarang harus mengkonfirmasi. Ya ya Rasulullah. Di depan umum juga Nabi ikut. Ini Arabi tadi minta saya tak tambah, terus dia puas. Ahakada ya Arabiyu? Naam ya Rasulullah. Fajazakawwa min khairin wa asyiratin. Dia tegas, naam ya Rasulullah. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah kalimat ini. Ini harus diingat-ingat. Setelah Arabi tadi puas, sahabat juga tahu apa pernyataan puasnya Arabi tadi. Nabi ngetikan begini. Masalu hadza, perumpamaan orang ini dan saya, itu seperti orang yang punya unta atau sapi atau kambing yang syarodat, yang liar. Fattaba'ahan nasu. Kemudian orang-orang ikut membantu nangkap. Falam yaziduha illa nufuran. Bantuan manusia-manusia ini malah tambah lari karena ini semua orang ini asing. Bagi unta ini kan asing, yang enggak asing kan hanya pemiliknya. Nah, terus kata si pemilik unta tadi, khallu baini wa baina naqati, sudah saya enggak usah dibantu. Fa ana arfaku, biasa lebih sayang kepada unta saya. Orang enggak ikut bantu semua, terus kemudian unta itu dipanggil, fa akhadha minkum amil ardi, kira-kira diambilkan rumput, terus unta itu mau nurut. Intinya apa? Kalau orang enggak bakat kiai, enggak bakat dai ilallah. kok ngajak-ngajak Islam itu falam yaziduha ila nufuron, kira-kira gitu. Karena lebih banyak emosinya ketimbang teknik proses tadrijinya, tasreknya. Akhirnya itu jadi pelajaran ke kita. Pelajaran kedua, Rasulullah ngendikan begini. Andaikan kamu membunuh si Arabi tadi, bahasanya membunuh. Kalau ini tak terjemah enggak apa-apa, wong andaikan saja. Andaikan kamu membunuh si Arabi tadi dalam keadaan membenci saya, yaitu ngomentari Nabi adalah kikir, maka dakhalan nar. Orang ini akan masuk neraka karena dia mati dalam keadaan sakhitan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati berstatus benci Kanjeng. Tapi uniknya dalam Islam segampang itu. Ketika si Arabi tadi mencintai Nabi itu karena dibayar, karena diservis. Dan itu cukup loh dalam Islam itu. Mencintainya Nabi itu karena dikasih uang lagi. Akhirnya dia senang Nabi meskipun karena dikasih uang. Tapi jangan diteruskan setelah senang Nabi dibunuh masuk surga, ya enggak usah gitu. Nanti jadi repot tadi. Tapi intinya apa? Islam itu semudah itu. Yang menerima kebenaran karena servis saja diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di sini pentingnya kiai-kiai yang wasatiyah, yang ceria, yang gampang. Karena kita enggak ingin tanfir. Saya kemarin bikin makalah untuk 100 harinya guru saya Kiai Maimun Zubair. Tak beri judul Al-Intisar Lima Dhaibi Sayyidina. Itu diantara yang saya tulis adalah Sayyidina Umar itu pernah diprotes sama banyak sahabat, termasuk Abu Bakar, karena Abu Bakar ke Umar ini lewat penunjukan. Kata para sahabat, ya Abu Bakrin, kamu memasrahkan umat ini ke Azladin Nas, orang paling kasar, yaitu Umar. Tapi apa? Ketika ada sahabat yang memberanikan diri tanya Sayyidina Umar, namanya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau kasar pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya Umar itu unik. Fa wallah laqad lintu hatta khasyitu Allah fil lain. Wa laqad istatattu alaihim hatta khasyitu Allah fis siddah. Fa ainal makhraj? Saya ketika lunak sama manusia, sebetulnya saya juga takut Allah ketika ngambil sikap lunak, karena lunak itu dianggap pembiaran bagi orang yang salah paham. Lunak itu dianggap pembiaran. Kamu punya ponakan yang sering pacaran misalnya atau sering nakal, kamu lunak itu dianggap pembiaran. Pembiaran itu tidak mendidik. Tapi kalau kamu sebagai Pak Lek Pade terkenal keras, ponakamu yura tau sowan, itu yura iso didik sama saja. Orang kau berdidik, sowan saja gak berani. Gak berani, ketemu kamu lari. Gitu. Intinya apa? Terlalu lunak juga ada masalah, yaitu dianggap pembiaran. Terlalu keras juga ada masalah, kan hakikatnya gak bisa didik. Orang-orang yang terlalu keras sama masyarakat ini kan enggak cover didik karena wong roh wis melayu. Tapi nak terlalu apian, koyo kula niki nyongkomu ya masih tak barno itu. Itu kan yo repot kan. Sehingga ngendikane Sayyidina Umar, "Fa wallah laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fillan." Ketika saya ngambil sikap lunak sebetulnya saya juga punya khasyah karena dianggap pembiaran. Tapi ketika saya terlalu ekstrim, saya juga takut Allah. Jangan-jangan itu tanfir menjadikan orang jauh dari orang-orang soleh. Karena yang soleh terlalu keras. Fa'inal makhrot. Lalu jalan keluarnya gimana? Ya jalan keluarnya tadi. Wasatiyah tadi. Jangan lunak yang sampai pembiaran. Ya jangan keras sampai orang tanfir. Ukurannya apa? Ya tanya anak-anak PSK nanti. Karena yang baru mengkaji apa wasatiyah. Jadi saya mohon referensi itu sebanyak-banyaknya. Karena terus ada lagi saya punya cerita, ada seorang wali yang kalau doa itu agak neror Allah. Tapi itu kalau gak wali gak boleh, harus jadi wali dulu baru boleh. Karena kalau wali itu keliru-keliru itu ya tetap sama Allah dibahasakan isek. Isek itu bronto, enaknya kekasihnya Allah kan gitu. Makanya diantara doanya Habib Ali Al-Habsyi Sohibu Simti Duror itu doanya, tapi kamu gak boleh melakukan doa ini, dosa. Kalau enggak wali dosa. Itu doanya gini. Waj'al sayyiati sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Jadi kamane cara Jawa wis kadung disayang, salah-salah wis bener gitu. Jadi waj'al sayyiati sayyiati man ahbabta. Jadi kalau orang yang sudah super itu salah wae dadi apik. Tapi ya enggak salah sampai kayak zina maling yang itu parah itu. Ada seorang wali doa di depan Rasulullah itu gini. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika jenengan menjadikan saya orang soleh, surah habibuka, maka kekasihmu ini akan senang. Dan yang susah itu musuh kamu, yaitu iblis, musuh engkau. Jika engkau ingin saya ini dolim, jadi orang dolim. Yang susah itu kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seneng musuhmu, yaitu iblis. Mau jenengan milih mawon, nyeneng no, nyeneng no kekasihmu, apa nyeneng no musuhmu, gitu. Ya sudah kan Allah tidak punya pilihan. Mana mungkin Allah ingin menyusahkan kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama, semua ulama tidak ingin umatnya Nabi matu khinal maksiyah, mati dalam keadaan maksiat. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga mereka tobat. Semua Quran itu la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Diharapkan mereka Allah yang Tuhan saja, yang al-ghaniyul mutlak, Allah yang al-jabbar al-qahar saja, sama orang-orang yang asrafu ala anfusi masih dipanggil-panggil. Wa'anibu ila rabbikum wa'aslimu lah. Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk. Masa kita gara-gara soleh yang over, yang sudah di dalam mau dikeluarin. Itu kan apa-apaan itu. Makanya ini pasti tak dukung Islam Wasatiyah. Jadi saya dukung itu bihujjatin. Bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh, itu enggak. Memang bihujjatin. Kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika. Apa? Etika, tentu saya lakukan itu. Pasti saya lakukan, karena itu etika. Tapi lebih dari itu karena bihujjatin wadihah, bihujjatin bayinah. Memang logikanya seperti itu. Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar dimasukkan ke dalam. Masa yang sudah di dalam dikeluarin. Makanya kitab Ithaf, kitabnya Sayyid Zabidi itu, Sayyid Murtado Az-Zabidi. Itu bab takfir. Itu beliau ngeritik entek ngamek corong jo sampai sekian kuras. Sampai beliau mengutip fa innal imama la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uquba. Kowe de keputusan salah nyepuro luwe apik timbang salah nyekso. Nyepuro salah tetap bener, tapi nek nyekso bener ora mesti bener. Fa innal imam la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uquba. Sehingga beliau terus hampir sekian kuras. Coba hadis di Muslim, di Sahih Muslim, itu Usamah ya. Kalau di Sahih Muslim itu rawinya disebut Usamah bin Zaid. Tapi di beberapa riwayat ada yang menyebut itu tidak Usamah. Sehingga banyak syarah mengatakan itu ta'addudul waqi'ah. Memang kejadiannya dialami sekian sahabat. Itu ada perang gitu, kan musuhnya terdesak. Padahal musuh ini sudah memotong sekian tangan sahabat, ada yang sudah pernah bacok sahabat. Ketika terdesak dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Singkat cerita oleh Usamah tetap ditusuk sampai mati. Tapi sama Rasulullah ketika lapor, kamu membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah? Iya. Tapi innama qolaha mutawwidan, dia mengatakan kalimat itu karena mutawwidan, nyari perlindungan saja. Afala syaqaqta an batni, afala syaqaqta an qalbi. Kamu sudah kamu lihat di dadanya. Kalau dia betul-betul ngomong karena mutawwidan, jangan-jangan karena iman betul. Terus memangnya ketika kamu iman, orang-orang sahabat itu rata-rata kan pernah kafir. Memangnya ketika kamu iman tak curigai, kan enggak. Langsung saya terima, kenapa ini main curiga kira-kira. Sampai seperti itu. Saktinya kalimat la ilah. Jadi kalaupun diomongkan mutawidan saja tetap sah. Meskipun ngomongnya hanya untuk perlindungan dari apa? Safe, dari pedang. Malah ada riwayat lain yang menyebutkan itu udah Usamah di tafsir Qurtubi itu. Itu yang ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah napa fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Itu kalau di riwayat Qurtubi lebih ekstrim lagi. Si orang tadi tidak Usamah, jelas pastikan itu tidak Usamah, ada yang lain tidak Usamah. Itu bantah Nabi. Ya Rasulullah, andekan belah dadanya orang itu saya belah, apakah kemudian saya tahu apa yang ada di hatinya? Jadi Nabi jadi dibantah. Ya rada khawarit. Jadi Nabi masih dibantah. Kata Nabi, ya enggak, kamu tetap enggak tahu apa yang ada di hatinya. Loh, terus masalahnya apa? Masalahnya begini. Setelah kamu belah dadanya, kamu tetap enggak tahu hatinya kan? Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta tusaddiqu ma fi lisani. Jadi kowe udah di wong kacau. Ngerti hatinya yang enggak, percaya lisannya juga enggak. Kan enggak ada hujah yang kamu ambil. Harusnya kata Nabi profesional dong. Nak roh hati ini rujukannya lisan. Lah ini enggak, hatinya kamu enggak tahu, lisannya enggak kamu percaya, langsung kamu pakai itu apa? Seperti saya sama jenengan kan gampang, aku ora roh niate sampean ngaji api apa ora roh. Sementing teko ngaji berarti seneng. Ngaji dadi jelas ada yang diam diambil. Makanya semenjak itu para ulama rata-rata itu hampir semuanya itu Islamnya wasatiyah. Karena ciri khas agama ini adalah wawaw yad'u ila daris salam, selalu memanggil-manggil supaya orang masuk. Enggak ada ayat wawahu yukhriju min daris salam, itu enggak ada. Allah mengusir orang min daris, enggak ada. Nah, kalau sampean salahnya orang yang dicintai, kayak Nabi Adam nasibnya. Nabi Adam itu salah karena makan apa sajarotil khuldi. Kata cerita-cerita gitulah. Nanti bisa diperdebatkan. Sajarotil khuldi itu nama larangan, sebenarnya itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini. Istilah khuldin itu bahasa setan. Hal adulluka ala syajaratul khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita istilahkan syajaratul khuldi, berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Ini jadi masalah. Makanya saya enggak pokoknya anut-anut umum wong muni syajaratul khuldi ya ikut syajaratul khuldi. Tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai setan. Singkat cerita, Nabi Adam itu akhirnya makan tapi tidak banyak, makanya sebagian aja diredaksikan dhaqo, dhaqo itu ngicipi. Makanya ada akala, berarti dhaq juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut dhaq atau dhaqo. Nah, ketika makan itu Allah duko, tapi duko be orang yang dicintai, diwarai. Cung Adam, kowe tak warai dungo supaya tak sepuro. Jadi kaya anak apa minggat wong disayang, disangoni, minggat lah tak sangon. Makanya waj al sayyati sayyati man ahbabta. Disangoni fatalaqa adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak dadi. Sangoni, maca iki jeng yo kok ben. Dadi minggat digani HP mek dhuwit kok nak wis kepen mulai ya semulai. Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam ya bener diusir tapi sudah bawa bekal. Diwarai mek pangeran. Nah, ternyata apa? Maksiatu Adam itu maksiatu mu'adzimin. Maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-mu'adzim, al-musabbih. Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsir ini. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan gak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu gak pernah tertarik. Gak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wawahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khudu itu laminan nasihin. Wawahi, pakai kata wawahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu. Sekarang sudah bilang boleh. Nah, karena kata pakai wawahi, terus kata Nabi Adam, fawawah wa'izzatika ya Rabbi, ma dhonantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Ini dawuh Nabi Adam. Adam kuwi tak kandhani kok ora nurut alasane apa. Terus Adam matur teng pangeran wa izzatika demi kehormatamu ya Allah. Fa wallahi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau kemudian dia dusta. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmane Mbah Mun? Andai kan saya punya teman biasa bodoni saya. Wis biasa bodoni saya, nipu saya. Terus bilang gini, Gus Mbah, nanti timbali Mbah Mun. Dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa ndak? Tidak, pasti saya langsung meskipun ya dibodohi. Karena saking wibawanya Mbah Mun, sehingga saya tidak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nah, Nabi Adam saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita disebut wawahi. Allah sekarang ngalalkan itu, sudah tidak pikir panjang. Karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatut nama Allah kemudian dia dusta. Seperti di dunia santri misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih. Tenang taura. Aku mesti teman yang biasa bodoni sampean lah, mesti langsung sangen takutnya kan gitu. Sampean takut istri dibilangi teman, bojomu nelpon. Wah, sulak. Itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu. Saking takutnya itu. Nah, Nabi Adam itu seperti itu. Saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wawahi. Lah itu yang kata kuncinya waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bihur. Itu kalau sampai neliti ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus kan waqa sama huma iblis sumpah ke Adam Hawa fadallahuma iblis menunjukkan Adam apa sehingga dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban, dia hanya sebagai objek kreatornya yaitu. Tapi Nabi Adam sampai tertipu itu gara-gara tadi. Wa izzatika ya Rabbi. Ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Ketika menyebut nama engkau, saya tidak pernah mengira ada orang menyebut nama engkau, kemudian dia dusta. Loh, saya bayangkan, orang paling brengsek sekalipun teman saya, kalau bilang, Gus sampean dipanggil Mbah Mun, tentu tidak saya pikir lagi. Atau di pondok sini, Kang, diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali. Sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi uang nek sebakat wali. Itu begitu. Nah kalau jenis ini kok salah. Itu waj'al sayyati, sayyati man. Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah. Dalam lahirnya. Karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu. Karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita. Sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang, berarti perang syariat ada gitu. Nabi perang karena diperangi, jelas ayatnya udzina lilladzina yuqatalun, diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun, diperangi baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang, itu enggak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu. Wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah. Secara fikih lah, karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kekasihnya ngendikane sudah dimulai afawahu angka. Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok kena apa kok buka izin. Tapi itu kalimatnya afawahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan afawahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua. Wesa, sepeda mbok gora pamit itu ora masalah. Cuma aku tetap takok alasan opo gitu lho. Tapi bilang wis gak popo, Jung. Sepeda motor mbok gowo, mbok dol iku ora popo. Cuma aku takok kena opo, tapi muka dimahe ora popo sih. Kayak apa Allah sama nabinya? Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afawahu angka. Lima adin talahum. Wong karuan wong munafik gak ndek ngamal malah mbok ora ira perang. Ya malah ora tau khidmah agama. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyati sayyati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya adalah kesalahan yang orang yang kau cintai. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama yang tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan enggak apa-apa karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak piye? Kontrake mbek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngundikannya bangga sekali. Ukti tu khomsan lam yuk tohunna nabiyun qobli atau ahadun min qobli. Saya diberi lima hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa ukti tu khawatima suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Kok ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina waqtun. Ya Allah, suatu saat saya salah. Padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah. Jangan kasih sanksi loh. Oke. Itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, terus naikkan kontrak sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina waqtun. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am. Allah jawab, nah. Makanya Nabi senengnya bukan main. Tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat Baqarah. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai-kiai NU baca itu dipakai tahlilan. Kadang-kadang yang baca ya gak paham. Yang kritik juga gak paham. Jadi ya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca gak paham. Sehingga ya dingin saja wong gak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa. Wong belum salah, sudah ada perjanjian la tu'akhidna in nasina aw akhtona. Sama Allah dijawab, nah, ya umat, umatem nak salah ora langsung tak siksa. Aman. Maksudnya dintain tobat aja terus salah terus. Kayak apa? Makanya beda. Nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa? Baqarah. Terus tafsir kedua. Umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya aktif. Ini perlu saya sampaikan berkali-kali, dua-duanya aktif. Sehingga orang soleh itu enggak boleh mengadili orang dolim, itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini logikanya ya, pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud diinjek sama orang fasik, al-asi lah orang fasik. Karena orang soleh ini diinjek, orang soleh, bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawahi la yaghfiru wa hulaka, pakai nama Allah. Ada kan dia bilang, asemane kue itu malah gak apa-apa gitu. Karena misoh-misoh sendiri itu kan urusan dia, tapi pakai namanya Allah. Fawawahi la yaghfiru wa hulaka, Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hadza zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah. Mang dzallazi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung, wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah itu tersinggung. Wong sifatku iku ya yaghfir wa yu'adzib, kok mbok ganti yu'adzib tok piye? Jadi sifatku kan ilang sitok gitu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih sitok tok, yaitu sifat yu'adzib itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallah la yaghfiru wallahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga wahsy ketika seperti itu, dia qatilu ahabbin nas ila Rasulullah, yaitu wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah wahsy dikasih tobat. Bahkan turun ayat, laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Kita melihat ahlul maksiat, oke kita tidak cocok dengan mereka. Tapi tidak cocok tetap berharap mereka tobat. Kita tarbiyah. Karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qatan. Mungkin ramai jadi pangeran kamu ini qatan. Isawai Allah yaghfiru lahu. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah. Kamu tidak bisa seperti itu. Mang dzallazi yata'alla alaihi, yata'alla itu corong Jawa sumpah serapa. Kok iso aku buat sifati u'adzib tok. Wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina. Ayatnya apa? In sa'a au yatuba. Nah, ini dalil-dalil napa? Kalau jenengan mendukung Islam napa? Wasatiyah. Jadi an ilmin. Bisa dukung gerakan ini satu an ilmin, dua memang secara etika Pak Quraisy itu orang sepuh, tentu pilihan itu setelah sekian baca tafsir, baca referensi, beliau seorang akademisi, profesor doktor. Tapi saya tetap mohon dukung kita itu an ilmin, apa? An ilmin. Memang dari awal Allah mensifati dirinya bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib? Wong Allah bisa yaghfir. Nah, dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir, jangan-jangan ada masalah. Yang fasik pun tetap ada harapan. Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum fil faqih kullal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya, siapa itu al-faqih kulal faqih atau Sayyidina Ali? Malam yuknitin nas min roh matillah walam yu'amminhum min makrillah. Apapun kondisinya orang, jangan putus asakan dari rahmatnya. Sehingga Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik. Tapi setelah dimultazam sama Allah ditegur. Kalau kamu begitu, rahmat saya, kata Allah, kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amroini ilakhtaron apa? Aisarahuma, pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofa rohiban. Semua sahabat itu tofa apa tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rohiban. Jika kata ulama-ulama usul fikih, afdol mana? Ya afdol tawaf secara jalan karena al-ajr bi qadrit ta'ab. Tapi untuk Nabi itu afdol tofa rokiban. Kenapa? Karena Nabi adalah mu'allimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tofa rokiban, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rokiban. Tapi saya ini keterusan, jangan nom-nom dong nganggu skuter, kok dilihat habis. Ini kalau ya cocok. Wah, yang nak sing sepo-sepo itu cara kula berlebihan lah. Meskipun sah tapi kula nganti risi, debuan terbenturan itu. Yang disai itu. Boyo itiba Nabi itu paling enggak ya kesamaan sepuhnya atau apa Nabi kan. Ini ndak sementing sah apa? Wah repot ya. Terus bukti berdua gini, kalau Nabi itu ingin ibadah itu paling ringan. Suatu saat setelah Fathu Mekah, Nabi kayak apa rindunya sama Ka'bah al-Musyarrafah itu, sama Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Nabi saking rindunya minta sama Abu Tolhah al-Hajabi itu. Minta Utsman ya, Utsman bin Tolhah al-Hajabi ini. Utsman namanya ini. Minta kunci terus masuk Ka'bah. Itu keluar dari khimah, itu Nabi senangnya bukan main. Karena Fathu Mekah. Melebu Ka'bah senangnya bukan main. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, itu kelihatan hazinan, kelihatan susah, tersiksa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa engkau gelisah padahal tadi kelihatan senang? Wadidtu anni lam adkhul. Saya suka andikan tadi saya tidak masuk Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan umatku ngira ini penting. Dan itu berat. Sampai jadi perdebatan ulama fikih. Apakah sunat masuk Ka'bah apa? Tidak. Sebagian ulama bilang tidak. Alasannya Nabi Tunjoro Jawa itu kecewa, nyesel. Kenapa saat tadi masuk? Jangan-jangan umatku nanti merasa itu keharu. Dan itu repot. Nah kita tidak usah dilarang, memang tidak punya kesempatan. Alhamdulillah. Dilarang tidak dilarang, sudah tidak punya kesempatan. Nah ini yang terakhir kenangan saya mau menerangkan dan tambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul, ini sesi terakhir ini. Begini, salasun mangkun nafihi wajada halawatal iman. Tiga hal ini kalau ada pada kamu atau pada siapa saja, maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini mungkin yang jarang dijelaskan orang adalah manis itu apa? Kata Ibnu Hajar Al Asqalani sebagai pensyarah Bukhari, termasuk manisnya manis adalah al-iltizat al-aqli, merasa nyaman secara berpikir. Nanti saya bacakan takbirnya sebelum saya tutup apa ngaji bareng ini. Begini misalnya, kita ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau punya al-jamalul wajhi, Nabi itu orang paling ganteng. Tentu beliau punya al-jamalul sauti, suaranya Nabi itu luar biasa. Tapi yang paling luar biasa tentu al-jamalul akli. Akalnya Nabi itu luar biasa jamal, luar biasa indah. Artinya gini, andaikan Anda seorang profesor atau seorang alim alama, seorang kiai yang paling alim, terus dikasih tahu Nabi, misalnya dikasih tahu Islam, sing gawe donya iki ku Fir'aun, kan mesti kita tersiksa. Logikanya gimana? Wong Fir'aun lahirnya di bumi kok bikin bumi, kan dulu buminya timbang. Oh mesti raiso turu sampe. Ajaran nopo raiso turu. Tapi ajaran ini mengatakan sing gawe alam raya ini Allah. Allah itu awal, Allah itu qadim. Kan terus iso turu, wis adone lah. Nek sing gawe luwih dhisik. Paham ya? Terus sing gawe ku ala kulli syai'in qadir, wis adone lah jenenge gawe alam mesti ala kulli syai'in qadir. Nah terus misalnya diajak paham ateis. Alam ini ndak ada, kemudian ada. Penciptanya apa? Ya ketiadaan. Oh raiso turu sampe. Bagaimana mungkin al-adam yakhluku maujudan, alam yang maujud diciptakan oleh adam. Oh, saya suruh. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, halawatul iman itu adalah ibaratun anil iltizat al-aqli. Halawatul iman dan ibaratun anil iltizat, agama ini nyaman secara akal. Kita disuruh menuhankan zat yang turu sampe. Oke, masuk akal. Nah, misalnya itu sampe di kabar saja, ini di kitab saya Fathul Bari. Ini di juz 9 di kitab saya halaman 193 ya. Karena mungkin wae sampean beda cetakan atau enggak ada nomornya karena enggak punya, enggak tahu saya. Pokoknya ini tak. Tapi ini nanti saya tak tinggal di Mas Wafa ini. Nanti yang enggak punya di ngopi saja, di foto aja. Lumayan ben ngaji ku nganggo kitab ben kok wong alim itu keren. Saya baca bismillahirrahmanirrahim halawatul iman. Beliau ngendikan wayal taddu bidzalika iltizazan aqliyan. Jadi orang merasa nyaman secara iltizazan aqliyan, akalnya merasa nyaman. Idzil iltizat al-aqliyu idrakuma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa kadzalik. Disuruh minum obat. Tentu secara watak kamu tidak senang karena obat itu pahit. Tapi kamu merasa nyaman setelah sakit minum obat merasa nyaman karena ada harapan sembuh. Jadi watak kamu tidak senang, lidah kamu tidak senang karena pahit, tapi akal kamu senang. Wah enak aja, bar disuntik, bar diinfus, bar minum obat. Berarti itu namanya iltizadan aklian, akal kamu merasa apa? Nyaman, karena setelah melakukan sesuatu sing sesuai akal. Tak baca ya, misalnya al-murad bil-hubbi huwa al-hubbul akli alladhi huwa itharu ma yaktadi al-aklu salimu rushanah wa inkana ala khilafi hawan nafsi kalmarid yu'afu ad-dawa bitob'i fayan faru'anhu wa yamilu ilai bimuktado akli. Kayak kita sakit, tentu dioperasi itu tidak senang. Bayangnya pedus, apa, usus diwedel-wedel kan tidak senang. Secara hewan nafsi, paham ya? Tapi secara akal, karena kamu divonis usus buntu, senang mana setelah dioperasi sama sebelumnya? Lah, senang dioperasi itu namanya al-iltizad al-akli. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Wal-aklu yaktadi rujhana janibi dalik. Nah, terus saya teruskan. Idil iltizad al-akliu idrokuma huwa kamalun wa khairun min haisu huwa. Jadi saya bayangkan, makanya saya kalau baca Quran itu sering saya nangis. Misalnya tadi, am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun am khalaqus samawati wal ard. Masa alam raya yang wujud ini semua maujudat, kemudian dirumuskan bahwa penciptanya adalah al-adam. Kenihilian, nihilisme. Kebayang enggak sampai ini suatu rugak misalnya. Ono nabi terus cung kowe kudu iman, alam raya ini sing wujud diciptakno ketia. Mau serai soturu yakin dah menerus itu. Tapi kalau nabinya bilang hadhil awalim atau hadhil alam khalaqahu Allah, Allah itu siapa? Al qadim wajibul wujud ala kulli syai'in qadir lahul asmaul husna lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, keren kan gitu. Iku jenenge al iltizad al aqli. Kalau kamu sudah ngalami seperti itu, wajada halawatal iman. Terus kata Ibnu Hajar Al Asqalani, terus wayu abdirus syarek, syarek yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan al-iltizad al-akli dibahasakan dengan halawatul iman. Jadi halawatul iman itu kamu harus ngalami al-iltizad al-akli. Seperti misalnya dalam hukum sosial, kata ulama-ulama, laulam yakun maja'a bi Muhammadin dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andaikan Muhammad tidak mengatasnamakan itu agama, akal pun mengatakan itu baik. Coba ajaran kita, ambek bojo sing apik, ambek anak sing apik, ambek tangga sing apik, itu kan enak. Coba kalau ajarannya gini, bojo taboki wae kesuwen, kon bingung, wae iki ajaran apa kan kaget. Ambek tangga, oh sing kondel, gak ngono didak-idak kon. Oh, iku ajarannya nabi apa ajarannya ekstremis kan bingung jadi. Jadi makanya laulam yakun ma ja'a bi Muhammadin dinan, laka nafi aqlin nasi hasanan. Itu namanya al-iltizad al-aqli. Saya kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.